بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم من بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوحدنا أعزكم الله بابا إبو إبو yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, diberikan waktu luang sehingga kita masih memiliki keikhlasan untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini akan memudahkan jalan-jalan kita menuju kepada jannah sebagaimana sabdanya: man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Karena siapa yang menempuh suatu jalan, jadi dia bersungguh-sungguh di jalan itu untuk menggapai ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan yang menuju surga. Dan dijelaskan di antaranya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah adab yang baik, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsiri ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak yang masukkan manusia ke dalam jannah. Maka Rasulullah SAW menjawab: taqwallah wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak-akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa annar. Kemudian ditanya, apa yang paling banyak yang masukkan manusia itu ke dalam neraka? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab: al-famu wal-farju, yaitu lisan dan di antara dua paha. Untuk diwafidina anfaqullah, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki adab-adab kita, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab-adab kepada sesama kaum muslimin, adab-adab khususnya kepada para salafiyin, dan adab-adab yang diajarkan seluruhnya dari adab Islamiyah. Nah, karena dijelaskan a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik adabnya. Untuk itu kita akan lanjutkan dari pembahasan kita, yaitu adabul janais, adab tentang jenazah. Dan ini adalah keutamaan yang besar ketika seorang memahami dari awal seorang itu sakit menuju kepada sakratul maut sampai dia meninggal menjadi jenazah, kemudian dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, kemudian setelah itu. Nah, sungguhnya mati itu adalah satu yang pasti atau yang akan terjadi, satu yang benar. Kata Allah wa'ala kulli nafsin makhluqat, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atas setiap makhluk pada diri-diri mereka itu, sebagaimana sabda maupun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di sana menjelaskan bagaimana hakikat kehidupan kita. Rasulullah SAW misalnya menyebutkan ketika menepuk sahabat siapa? Abdullah bin Umar, beliau mengatakan apa? Kun fid dunya ka'anaka uribun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini sebagai seorang yang asing, sedang menempuh perjalanan, ya, atau orang yang dia dalam keadaan pasti akan kembali dari perjalanan itu menuju kepada tujuannya, yaitu adalah melewati kematian kemudian menuju kepada hari akhirat. Nah, Allah juga menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zujjiha 'an-nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mat'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Allah juga menjelaskan kullu man 'alayhi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap orang pasti binasa. Allah juga menjelaskan innaka mayitun wa innahum mayitun. Kalian itu pasti akan mati dan mereka semua akan mati. Pertanyaannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri merenung bekal apa yang akan dia bawa untuk hari akhiratnya, yaitu kematiannya. Ini adalah pertanyaan yang besar. Karena ketika seorang ini mati kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah, dijauhkan dari neraka, dia adalah orang-orang yang faqad faz. Orang-orang yang paling beruntung. Orang yang beruntung bukan orang yang hanya mungkin dimudahkan dalam masalah kehidupannya, ma'isahnya. Tapi orang-orang yang benar beruntung adalah dia yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dengan penutup-penutup yang baik. Nah, untuk itu kita harus memperdalam adab janais ini supaya kita mempersiapkan bekal ke arah sana. Kemarin telah dijelaskan bahwasannya pembagian pertama dari adab janais adalah adab ma qabla al-maut, yaitu adab dari apa-apa yang harus dikerjakan sebelum mati, sebelum menjadi jenazah. Ya. Yang dijelaskan oleh saya di sini adalah yang pertama al-iktsaru min dzikril maut, memperbanyak untuk dia mengingat kematian. Wa dzalika ala kulli halin wa fi kulli waqtin. Yang demikian itu harus kita kerjakan di seluruh daripada waktu-waktu kita, di seluruh daripada keadaan-keadaan kita dan kondisi kita. Karena dijelaskan fa inna hadza mimma yuraqqiqul qalb. Karena orang yang senantiasa mengingat kematian, orang yang senantiasa menjadikan setiap waktunya selalu mengingat kematian, bisa melembutkan hati kita. Kematian ini kalau disebutkan kepada orang-orang kaya, dia akan berpikir kekayaannya akan dikemanakan. Kematiannya kalau disebutkan bagi seorang pemuda, dia akan berpikir hari besok akan digunakan untuk apa. Maka ketika seorang dia banyak mengingat kematian, disebutkan akan melembutkan hati-hati mereka. Wa yamna'u min al-iqtirari bid-dunya, dan dia akan menahan daripada tipuan dunia. Wa yubaidu 'anil ma'asi, dan dia akan terjauhkan daripada dosa-dosa karena dia takut. Ya. Orang-orang yang enggak pernah dia mengingat kematian, dia enggak takut. Setelah ini saya mau apa? Nah, besok mau apa? Kemudian setelah meninggal saya, bekal saya apa? Yatba'ul mayyita salasa, yang akan mengikuti kita harus kita ingat adalah cuma tiga. Wa yarji'u tsani, yang akan kembali dua. Wa yabqa wahid, yang akan tinggal satu. Apa itu? Al-amal. Maka ketika seorang punya waktu, punya keadaan, dia sia-siakan untuk tidak mengingat kematian, kemudian menabung dengan kebaikan-kebaikan, baik itu berzikir, baik itu bersedekah, baik dia dia memurojaah ilmu, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka dia termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan ini. Dia akan tertipu dengan dunia, bahkan dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Dan dijelaskan wa yuhawwinu 'alal mar'i ma yuqabbilahu fid dunya. Orang-orang yang banyak mengingat mati itu adalah mereka yang dia diringankan, ditenangkan ketika menghadapi dunia. Karena pikiran kita adalah walaupun dia seorang yang kaya, dia banyak hartanya, dia memiliki apa tahta, dia memiliki ketampanan, dia memiliki kecantikan, mau dikemanakan itu semua? Semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang dalam kesempitan, saya enggak punya rezeki, rezeki adalah rezeki yang sering macet, gaji saya tidak sebesar dia, dia ingat mati. Oh iya, apa yang dibawa dari mati? Ternyata cuma amalnya. Nah, uang tidak dibawa ke dalam kuburan. Bahkan orang-orang yang mengaku mencintai kita, ya, orang-orang dekat kita, istri kita enggak mau, dia menemani di dalam kubur kita. Mereka akan kembali. Wajib diusahani. Nah, maka wahdidin azzaqullah, jangan kita tertipu dengan dunia. Karena dijelaskan ketika kita jauh dari mengingat kematian ini dan melihat pelajaran bagi orang-orang yang telah meninggalkan kita, maka kita akan terlalaikan dan terlelap dengan dunia. Dunia matal gurur, sehingga kita terlalaikan. Maka dijelaskan oleh kemarin bahasanya, gafa bihi wa'idun liman ita'adho. Mengingat mati ataupun kematian itu adalah sebagai pemberi nasihat, pemberi khutbah kepada orang-orang yang dia mengambil pelajaran. Mungkin orang-orang sedang lalai-lalai di pasar malam, ada yang di stadion, ada yang di mana, di klub, di kafe dan lain sebagainya, atau di hotel mereka bersenang-senang. Mereka lalai dari mengingat mati. Wabidinallah. Maka disebutkan aksiru zikri hadil miladat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat mutus kesenangan, yaitu mati. Fa innahu lam yadkurhu ahadun fi laiki minal aisi illa wasa'ahu alaihi. Ya, sungguhnya barang siapa tidaklah seorang itu di dalam kesempitan kemudian dia ingat mati, maka Allah akan melapangkan dari kesempitan. Masya Allah ya. Karena dia tahu, ya, saya berpikir sampai stres, saya berpikir sampai apa? Sampai kebingungan, ya, bahkan sampai ketakutan. Ya. Kita ketahui bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah. Kita selesaikan kewajiban-kewajiban kita dan untuk bekal menuju kepada hari kubur kita ataupun hari kematian kita. Nah, kemarin adab yang kedua yang telah kita singgung adalah khurima fadlun nafs, yaitu diharamkan untuk membunuh diri, ay al-intihar, yaitu bunuh diri. Ya, termasuk berdoa untuk dimatikan saja, ini termasuk tidak diperbolehkan di dalam agama ini. Dan kemarin telah kita jelaskan bagaimana kisah mereka yang terluka kemudian menambah lukanya sehingga dia apa? Meninggal. Sehingga ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang berikutnya yang akan kita bahas malam ini adalah jawazul bukai indal marid. Bolehnya sedih ataupun menangis ketika menghadapi sakit. Ya. Bolehnya bersedih ataupun menangis ketika menghadapi sakit ataupun melihat orang yang dalam keadaan sakit. Nah, dan mungkin kalau kita punya bapak, punya ibu, ataupun punya anak yang mereka dalam tekanan sakit, bahkan kalau mereka dalam tekanan sakaratul maut, apa? Mungkin bisa meneteskan air mata. Maka dijelaskan oleh Syekh wadzalika bidam'il ain dunal siyahi aw qalima yuharram. Yang demikian itu adalah meneteskan air mata bukan jeritan. Meneteskan air mata boleh menangis, tapi bukan jeritan. Karena dijelaskan apa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari hadis an Abi Mas'ud, wa laysa mina man darabal al-khudud wa syaqal juyub wa da'a bidda'wa al-jahiliyah. Bukan termasuk kelompok kami orang yang dia itu menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, kemudian menyeru dengan seruan jahiliyah. Artinya menjerit-jerit. Nah, bahkan di zaman jahiliyah itu diberikan bayaran kepada orang yang mau dia menjerit-jerit, sehingga nanti mendatangkan iba kepada para pelayatnya. Nah, maka dijelaskan wadzalika bidam'i al-ain dunal syiah. Yang demikian itu meninggalkan apa? Apa? Yang demikian itu adalah meneteskan air mata, bukan ya, menjerit atau meninggalkan dari menjerit-jerit. Al-qalima yuharram, ataupun perkataan-perkataan yang diharamkan. Yang demikian itu adalah ketika dia menjenguk orang yang sakit, kemudian dia memperhatikan apa yang dialami dari keadaan orang yang sakit. Alhamdulillah, nah, pengalaman pribadi pernah di rumah sakit Bojonegoro itu ada orang yang kena sakit ginjal. Nah, entah sadar nggak sadar, dia merintih setiap detiknya. Merintih setiap detik. Dan di situ masya Allah, ya, cerita-cerita itu ada sangat bergantian di tempat apa dari penyakit dalam misalnya. Nah, sehingga maka bersyukurlah kita yaqidina asakumullah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, hendaknya kita gunakan untuk benar-benar apa menjaga itu semua. Nah, dan ini terkadang manusia lupa, nanti kalau dia sudah jatuh sakit baru dia ingat bagaimana pentingnya kesehatan ini. Kita jaga, saling mengingatkan untuk tetap sehat jasmani maupun rohani. Nah, kalau hanya sehat jasmani terkadang apa malah berbahaya. Tapi harus apa? Sehat jasmani rohani. Insyaallah sehatan wal afiat, kita minta kepada Allah kesehatan dan afiat. Maka ini wafidina azakumullah. Dijelaskan bagaimana menangisnya ini adalah ketika melihat orang-orang yang sakit, kemudian melihat bagaimana penderitaan yang diteritanya. Dan ini juga dirasakan oleh siapa? Anak Rasulullah SAW. Ya, Fatimah radhiyallahu anha, ketika melihat bagaimana ayahnya mendekati sakaratul maut, kemudian sakit yang sangat, sehingga merasa kasihanlah ya Fatimah radhiyallahu anha. Alangkah beratnya wahai bapakku, apa yang kau derita. Maka Rasulullah SAW ketika mau meninggal mengatakan apa? Inna lil mauti sakarat. Sungguhnya di dalam mati itu ada sakit. Maka apa? Ketika seorang dia tidak memiliki adab-adab untuk menghadapi bagaimana dia menjadi seorang yang disebut janazah atau jenazah, atau dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia apa, keluar daripada kebenaran orang-orang yang fasik, atau keluar daripada Islam, dia adalah orang-orang yang kafir. Itu ibaratnya adalah mereka dipukul dari belakang mereka. disuruh keluar itu daripada ruh-ruhnya. Maka jangan sampai kita menyesal. Nah, ini senantiasa kita ingatkan, karena diantara yang bisa melembutkan hati-hati kita itu adalah banyak mengingat kematian. Iya, ini wabidin azabullah. Maka dijelaskan di sini oleh saya bahwasannya fa inna nabiyya sallallahu baka ala Sa'id bin Ubadah. Rasulullah sallallahu itu pernah dia sedih ketika mengunjungi Sa'id bin Ubadah fi maradihi lama ra'a mayuani minal karbi. Ketika beliau menjenguk Sa'id bin Ubadah, Rasulullah sallallahu meneteskan air mata karena melihat betapa sakitnya yang diderita oleh Sa'id bin Ubadah. Ya. Ini wafidun al-Hakumullah. Wa dalika baina ahli hatta baku dibukaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah Rasul itu menangis di tengah-tengahnya keluarga mereka, keluarga Sa'id bin Ubadah. Sampai orang-orang itu ikut menangis. Dan kita lihat kalau ibu-ibu itu enggak ada apa-apa, ada sebelahnya nangis, ikut nangis tuh kadang-kadang. Ya. Padahal enggak tahu ada apa tuh. Nah, apalagi kalau pas sholat, kemudian di sebelahnya nangis yang tahu artinya. Yang sebelahnya ikut nangis juga. Nah, dan mudah-mudahan kita memiliki hati-hati yang seperti ini. Hati-hati yang halus, yang mudah untuk ketika diingatkan, ketika salah saling menasihati, kemudian mudah untuk kembali kepada jalan kebenaran. Nah, dan dijelaskan, faqala lahum, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab tetesan air mata ini, wala bi husnil qalb, dan tidak pula mengazab tentang sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihadza. Tapi mengazab dengan apa? Lisan. Bihadza wa asara ila lisani. Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada lisannya. Nah, ayat hamu. Kalau lisan-lisan itu baik, maka dia akan dirahmati. Maka dikatakan apa? Ya, mengana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair waliyasmut. Waliyasmut. Kalau kalian, kita semua beriman kepada Allah dan yawmil akhir, ditandanya apa? Berkata baik. Perkataan itu enggak sembarangan gitu. Jadi setiap perkataan ditimbang, setiap ucapan kita ditimbang dampaknya, manfaat, mudaratnya, ini benar atau salah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah dua hadis yang menyebutkan yang banyak disiksa dan termasuk yang masukkan ke dalam nar apa? Al-fam, al-lisan, yaitu lidah kita ini. Lidah itu memang enggak bertulang. Ya, kalau bertulang susah, kenceng terus nanti, terus. Ya, makanya bisa A, B, C, D, bahkan bisa fasih. Nah, beruntung yang punya lidah. Ya, kita ada saudara, ya bahkan ada Sheikh di Yaman itu, nggak bisa bicara. Beliau membuat kitab yang bagus itu tentang khutbah, kumpulan khutbah. Jadi dakwanya pakai apa? Tulisan. Tidak bisa bicara, dakwah pakai tulisan. Jadi prinsipnya, nah, pakai wafidin al-sakumullah. Kita akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah ketika kita bisa menjaga lisan kita. Rasulullah SAW ini termasuk hamba yang disebutkan memiliki gelar apa? Al-Amin, yang terpercaya. Yaitu beliau terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan bagusnya lisannya, ya. Ini maksudnya al-Zabdullah. Itu yang harus kita catat. Nah, kemudian ada berikutnya maksudnya al-Zabdullah. Mengingatkan orang yang sakit sebelum meninggal dengan ingatan supaya berwasiat. Bagaimana caranya? Dijelaskan fayam bagi liman hadoro maridon fi siyakil maut. Maka yang harus dikerjakan adalah bagi orang-orang yang hadir, ya, di tempatnya orang-orang yang sakit itu, au maridin maridun mukhawifan, ataupun ketika dia menghadiri orang-orang yang sudah dalam tekanan sakaratul maut, sakit yang sangat, sakit yang sudah sangat akut, kritis, ya. Maka dia hendaknya apa? Mengingatkan untuk berwasiat yang diwajibkan kepadanya supaya ditinggalkan kepada keluarganya. Apa yang harus diwasiatkan? Berpikir gak kita, Pak? Lama ya? Kalau saya meninggal, wasiat saya apa sih? Nah, apakah ya sudah saya gak ada yang ngurus? Nah, terserah mau digelintingkan ngalor gitu, yang nyetang ngulon, mau dikemanakan terserah, apa seperti itu? Nah, ini tuntunan, ya. Dan dijelaskan an yusi, mewasiatkan itu adalah bimalihi, hartanya diwasiatkan. Wadzalika apa? Wafaqa li syar'illah ta'ala. Mewasiatkan harta harus sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak kalau anak perempuan saya kasih ya misalnya setengah dari harta saya? Wasiatnya Bapak Ailin. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan syar'i, sesuai dengan bagiannya. Wa ayyusihim bi taqwallah wa ta'atih, dan berwasiat untuk anak-anaknya ataupun keluarganya ini takwa kepada Allah. Ya, dan kita lihat wasiatnya Rasulullah SAW banyak yang menyebutkan seperti itu. Usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya tentang takwa sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya. Ini penting dimahfidin azakumullah. Karena apa? Idza mata ibnu adam in qata'a amalu ila min salatih. Di antaranya apa? Ilmun nafi. Kalau kita memiliki petuah-petuah yang baik kepada anak-anak kita, ajaran-ajaran yang baik kepada ahli kita, orang yang di dekat kita dari keluarga kita, maka menjadi apa? Amalan lestari, mengalir terus. Nah, maka menwasiatkan kepada anak diantaranya adalah untuk mereka bertakwa, wa wiri dalik, dan selain daripada itu, dari kebaikan-kebaikan. Misalnya, pesan untuk tetap taklim, jangan meninggalkan taklimnya anakku, gitu ya. Pesan untuk belajar agama, dan lebih mementingkan agama daripada ilmu dunia, seperti itu. Dan dijelaskan farubama yakun qad nasiyaha, dan kadang-kadang di antara mereka itu ada yang lupa dari wasiat ini, termasuk mungkin kita. Sudah belum nulis catatan utang? Sudah apa belum? Sudah belum kita nulis harta-harta kita yang masih tertulis di sana, di sini? Sudah Pak Tamrin? Belum ya. Tanah kita di sana, di sini, harta orang lain di kita, di sini. Nah, itu semuanya apa? Harus ditulis wafidina azakumullah, biar nanti tidak menyusahkan keluarga kita. Nah, yang kita bilang kita, emang kita itu akan masuk kubur, jadi tidak usah ragu bilang kita gitu. Nanti bilang mereka, emang kita nggak masuk kubur. Nah, ya, atau mereka lupa sehingga mereka itu mewasiatkan dengan sesuatu yang menyelisih daripada al-haq. Wasiatu lagu daminha, dan wasiat itu wajib. Wasiat itu wajib. Nah, wasiat itu wajib. Nanti kalau kita hitung keluarga kita, harta kita, nah, apa ini, kebutuhan-kebutuhan kita itu ayam, Pak. Sudah merasakan lupa itu. Harta kita misalnya invest di sini sekian, invest di sini sekian, invest di sini sekian. Kok invest terus ya? Nah, utang kita di sini sekian. Ya. Nah, kemudian apa? Tabungan di sini sekian. Masya Allah ayam ya. Ya. Makanya dikatakan apa? Labuda minha minal wasiyah. Jadi wajib seorang memberikan wasiat itu. Karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ma hukum ri'in muslim lahu syai'un yurida ayyusya bihi yabitu laylatain illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak benar seorang muslim ketika dia bermalam dua malam kecuali wasiat itu sudah tertulis. Tidaklah dia bermalam dari dua malam dalam keadaan sakit maksudnya, maka apa? Dia sudah menulis wasiat yang ingin mewasiatkan dari suatu, sehingga hukum wasiat apa? Wajib. Ya, ini harus sunnah, harus paham ini. Nanti jangan sampai menyusahkan siapa ahlinya, utangnya di mana-mana. Nah, kemudian nggak ngasih catatan, meninggal, iya apa? Tertahanlah itu rohnya. Ya, ini waktunya langsung. Adab al-Qamis, adabul Qamis, adab yang kelima. Talqinul mayit la ilaha illallah. Mentalqinkan mayit, ya mentalqin itu mengajari mayit, yaitu yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Wa dalika qabla khurujil ruh. Yang demikian itu adalah sebelum keluarnya ruh. Jadi pada saat tekanan sakratul maut. Kalla idza balaghat at-taraqi wa qila man raq. Yaitu ketika nafas sampai terombongan. Hatta yakhrujal mayit minad dunya wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, sampai nanti mayit itu ya, ataupun orang yang sakit mau jadi mayit itu dia keluar dari dunia, maksudnya meninggal dunia, dan akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah. Fa hadha wajibun ala man hadaral mayit. Yang demikian itu wajib bagi orang-orang yang berada di si mayit pada saat itu hadir ketika waktu sakratul maut. Kalau antum ada kakek, nenek, dan sebagainya, kemudian kita nungguin dan sudah dekat apa sakratul maut, diwajibkan apa? Mentalkin. Saya menyebutkan di sini wajib. Nah, dan dikatakan an yalkinu al-mayit sahada hatta yantiqoha, yaitu menalkinkan mayit bagi orang-orang yang menyaksikan sampai dia bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang tidak meninggal dunia dengan apa? La ilaha illallah. Wa maqiyama ba'dul juhala bitalkinil mayit inda izqalihil qabri. Adapun orang-orang yang bodoh, ya para juhala itu jamak dari jahil, orang-orang jahil yang dia menegakkan talkin mayit ketika mau memasukkan ke dalam kubur, wa inda dafni atau ketika menguburnya, au ba'di dafni atau ketika setelah menguburnya, fa hadza qata'un wa bid'atun fi dinillah ta'ala. Demikian ini adalah salah dan bid'ah di dalam agama Allah SWT. Nah, kira itu ya sedikit, tapi mudah-mudahan mengingatkan kita supaya kita memiliki adab-adab yang baik ketika mempersiapkan di dalam menghadapi sakit, menghadapi sakratul maut, kemudian persiapan untuk mengurusi jenazah dan seterusnya. Yang benar Allah SWT, yang salah benar yang baik, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.